Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa melanjutkan kajian rutin setiap Jumat pagi yang masih pada bab yang menerangkan tentang wajibnya mengikuti manhajnya para sahabat dan keutamaan mereka. Di sini pada pagi hari ini kita sudah sampai pada dalil yang ke-10 yang menerangkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling utama setelah para nabi, yang mana mereka adalah generasi yang paling berhak untuk kita teladani dalam beragama, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Bagi yang membawa buku bisa dibuka, bisa mengikuti di halaman 73. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka, orang-orang yang beriman, dua hal yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu karena takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua adalah perintah untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur dalam beragama dan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Basair Dzabis Syaraf. Di mana yang dimaksud dengan orang-orang yang jujur di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunu ma'as-shadiqin, bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka adalah para pemimpinnya orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang yang terdepan dalam kejujuran menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah orang-orang yang mencontoh kejujuran mereka. Orang yang jujur yang datang setelah mereka, yang mana kejujuran dalam beragama ini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah para pemimpinnya orang-orang yang jujur. Sehingga semakin sempurna seorang dalam meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, dalam imannya, dalam takwanya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya kepada sesama manusia, maka semakin sempurna mereka mengikuti para sahabat dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna pula status kejujuran, status siddiqin yang berada pada dirinya. Dan tentu kita ingin menjadi orang-orang yang siddiqin, ya, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang diberi petunjuk itu adalah orang-orang yang bersama nabi, bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Jadi semakin sempurna kita dalam meneladani para sahabat, maka akan semakin sempurna pula kejujuran yang ada pada kita dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, jika ada seseorang yang dia mengikuti manhaj salaf, dia mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak seutuhnya. Dia mengikuti hanya pada beberapa pendapat mereka saja, hanya pada sebagian masalah saja, tidak semua, tidak pada semua, tidak meneladani semua manhaj atau semua prinsipnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diambil beberapa dari prinsip para sahabat yang sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan seleranya. Adapun yang bertentangan dengan seleranya, maka dia campakkan. Orang yang seperti ini tidak sempurna dalam mengikuti atau meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun dia mengikuti para sahabat Nabi manhaj salaf dalam sebagian hal saja, namun tidak semua, namun tidak pada semua manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berislam itu secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Masuklah kalian ke dalam Islam ini, anutlah agama Islam ini dengan sempurna, seutuhnya. Tidak hanya dipilah dan dipilih. Dan Islam yang dimaksud, Islam yang bagaimana? Tentu saja Islam yang murni. Islam yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Sehingga orang yang dia meneladani para sahabat, mengikuti cara beragamanya para sahabat dalam beberapa hal saja, ya, tidak pada semua lini kehidupan mereka yang kaitannya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau kaitannya dengan ibadah, maka orang yang seperti ini tidak sempurna dalam berislam. Tidak, jika dia tidak sempurna dalam berislam, maka tidak sempurna imannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pezina ataupun peminum khamar, pencuri. Nabi mengatakan la yaznizani wa huwa mu'min wala yashrabu syaribul khamra wa huwa mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu berzina dalam keadaan beriman, ya. Sementara dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang itu meminum khamar sementara dia dalam keadaan beriman. Wala yasruqu as-sariqu wa huwa mu'min. Dan tidak mungkin, dan tidaklah seorang itu mencuri sementara dia dalam kondisi beriman. Maksudnya iman yang bagaimana yang ditiadakan oleh Nabi dalam sabda beliau ini, yaitu iman yang sempurna, kesempurnaan iman. Mereka masih memiliki iman, namun iman mereka tidak sempurna, atau dalam bahasa para ulama akidah disebut al-imanu mutlak, ya. Al-imanu al-mutlak, bukan mutlakul iman. Maka demikian juga seorang yang mengikuti para sahabat Nabi tidak seutuhnya seperti ini juga, ya. Ya, mereka kebersamaan mereka tidak utuh, ya. Diambil hanya beberapa permasalahan saja. Dalam masalah salat diambil, dalam masalah berzakat, dalam masalah berpuasa diambil keteladanan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah misalnya muamalah atau interaksi dengan penguasa yang zalim, atau dalam masalah siasah atau politik, mereka tidak mengambil manhajnya para sahabat, maka orang yang seperti ini tidak sempurna dalam mengikuti manhaj salaf. Walaupun dia mengaku sebagai pengikut manhaj salaf, ya, namun kualitas seseorang dalam mengikuti manhaj salaf tentu saja bertingkat-tingkat, sebagaimana iman itu juga bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana kualitas agama seseorang itu adalah bertingkat-tingkat. Semakin sempurna seseorang dalam mengikuti manhajnya para sahabat, ya, maka semakin sempurna pula kejujuran iman yang ada pada diri mereka. Karena Allah mengatakan, memerintahkan dalam ayat ini, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian dalil yang 11 yang menunjukkan bahwasannya manhaj para sahabat adalah manhaj yang terbaik dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu metode terbaik yang harus kita tempuh dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kalian kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad SAW untuk berikrar. Ya, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, di mana aku mengajak kalian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bagaimana? Yaitu jalan yang berdasarkan ilmu dan amal, ya. Jalan berdasarkan ilmu dan juga beramal. Ini kesempurnaan seorang dalam beragama, ketika seorang dapat mengumpulkan ilmu dan amal. Tidak hanya mengilmui, namun tanpa amal, ya, seperti orang-orang Yahudi, atau seorang beramal giat tapi tidak berilmu, ya. Sehingga mengumpulkan ilmu dan amal ini puncaknya agama seseorang. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, setelah mengumpulkan ilmu dan amal, aku dakwahkan kepada Allah. Aku ajak manusia, ya, aku ajak manusia untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dakwah ini tidak ada tujuan yang lain kecuali mengajak manusia untuk menyembah Allah. Itu inti daripada dakwah, kegiatan dakwah kita. Itulah inti daripada kegiatan dakwah Rasulullah SAW. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia untuk menuju Allah, untuk menyembah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata dalam peribadatan. Ala basiratin, di atas basirah. Ada dua tafsiran para ulama tentang makna basirah di sini. Yang pertama, basirah bimanal ilm, yaitu ilmu. Berdakwah di atas ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam berdakwah, ada dua macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang konten dakwah. Kita harus punya ilmu dulu sebelum kita berdakwah, punya bahan, yaitu berupa ilmu yang kita akan sampaikan kepada manusia, kepada masyarakat. Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu, karena itu justru akan merusak agama. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, maka justru dia akan merusak agama Islam, ya, sadar ataupun tidak disadari. Kemudian ini yang pertama, mengilmui tentang konten dakwah. Kemudian yang kedua adalah mengilmui tentang cara berdakwah. Ya, dia seorang dai harus tahu bagaimana uslub ataupun gaya penyampaian, cara menyampaikan yang cocok untuk objek dakwah yang dia tuju. Bahasa yang ia gunakan adalah bahasa yang mudah difahami oleh seorang oleh mad'unya ataupun orang yang menjadi objek dakwahnya. Dia juga harus mengetahui bagaimana cara, ya, agar dakwah yang disampaikan, ilmu yang sudah benar yang dia akan sudah berupa konten yang benar itu bisa tersampaikan dengan baik kepada objek dakwahnya. Ya, ini. Ada dua penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya basirah di sini maknanya al-yaqin. Maknanya adalah al-yaqin, yaitu keyakin, rasa yakin. Yaitu keyakinan terhadap kebenaran agama ini. Ya, tafsiran yang kedua, di atas keyakinan, tanpa sedikit pun keraguan terhadap agama yang aku dakwahkan. Maka para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya tanda seorang itu yakin terhadap agamanya, ya, maka dia akan mendakwahkan agamanya. tanda seorang itu yakin terhadap ilmu yang telah dia pelajari, kebenaran yang telah dia terima. Itu tandanya adalah dia akan tergerak untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia tangkap. Karena dia ingin, karena dia telah merasakan kebenaran itu, betapa lezatnya kebenaran. Fitrah manusia, dia ingin berbagi. Dia akan orang tanda kalau ilmu itu sudah masuk ke dalam hati seseorang dan telah menimbul dan telah dia yakini, ya, maka dia akan sampaikan, akan dia dakwahkan kepada manusia, kepada orang-orang. Ya. Ana wa manittaba'ani, inilah ya jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara kesempurnaan ittiba ya, atau kesempurnaan keteladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Berdakwah, berilmu kemudian berdakwah. Ya. Karena basirah tadi di antara maknanya ilmu. Jadi antara kesempurnaan seseorang dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba ataupun mengikuti langkah-langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa? Mendakwahkan ilmu yang telah dia terima. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Inilah jalanku wa manittaba'ani." Dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Siapakah mereka yang dimaksud dengan siapakah mereka yang pertama kali tersebut dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, huma ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayatin al-ilm lil ilmi wa kunzul iman wa kunzil imani wa junudir rahmani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan potongan ayat ini, ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana para sahabat adalah orang yang paling baik dalam beragama dan yang paling dapat meraih hidayah, dan pada mereka itulah terdapat perbendaharaan iman, dan mereka adalah tentara-tentara Ar-Rahman, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di sini ini menunjukkan bahasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan ya ketika menafsirkan ayat ini, man kana mustannan falyastanna biman qadamat fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khairu hadhihi al-ummah wa abarruha quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullah bi suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mencari teladan, maka teladanilah orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman daripada fitnah. Tidak aman daripada kegoncangan iman. Itu namanya fitnah di sini adalah kegoncangan iman. Mereka, siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat terbaik. Mereka adalah umat generasi terbaik daripada umat ini. Dan orang-orang yang memiliki hati yang paling bersih dan ilmu yang paling dalam. Dan orang-orang yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan dalam beribadah. Mereka adalah kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika kita ingin termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah sempurna dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disinggung dalam ayat ini, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu dijelaskan Ibnu Abbas tadi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat di atas ada tiga sisi pendalilan yang dijelaskan oleh penulis di sini. Ada tiga sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasannya generasi para sahabat itu wajib dijadikan teladan. Cara mereka beragama wajib untuk kita tempuh juga ya. Yang pertama, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW maka sesungguhnya ia telah berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas basirah. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang paling sempurna ittiba'nya. Maka mereka adalah manusia yang paling layak untuk diikuti. Sisi yang pertama, ya, faedah yang pertama yang kita bisa petik daripada ayat ini, yang mana menunjukkan bahwasanya manhajnya para sahabat adalah manhaj yang terbaik. Yang pertama adalah para sahabat itu adalah orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah SAW dan mereka telah mendakwahkan ilmu yang telah mereka terima dari Rasulullah SAW di atas basirah tadi, di atas keyakinan dan juga di atas ilmu. Ya, maka layak bagi kita untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW. Kemudian poin yang kedua, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla wajib untuk diikuti. Ya. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna dakwahnya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka wajib mengutamakan ittiba. Ittiba itu adalah keteladanan, ya, atau mengikuti jejak mereka. Jadi mereka tidak hanya mengilmui, maka mereka juga telah mendakwahkan. Telah mendakwahkan ilmu yang mereka dapatkan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan mengajak kepada pribadi mereka ataupun golongan mereka ataupun suku mereka, tapi mereka mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla di atas basirah wajib untuk diikuti. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna basirahnya, yaitu ilmu dan keyakinan mereka. Maka mengikuti mereka itu lebih utama dan lebih wajib daripada mengikuti selain mereka. Nah, Allah telah puji mereka dalam surat ini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, selain mereka mengajak berdakwah mengajak manusia kepada Allah, nah, tidak ada tendensi apapun, mereka juga telah mengisi dakwah mereka dengan basirah, yaitu dengan ilmu dan keyakinan, ya. Orang yang seperti ini adalah generasi yang seperti ini adalah generasi yang paling layak untuk kita ikuti dalam beragama kepada Allah SWT daripada generasi-generasi atau orang-orang yang lain. Dalil yang ke-12, firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimin min qabl. Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan dia tidak menjadikan dalam agama kalian itu kesusahan. Ikutilah agama nenek moyang kalian yaitu Ibrahim. Dialah Allah yang telah menamakan kalian sebagai muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas diri kalian dan agar kalian menjadi saksi atas segenap manusia. Allah SWT dalam ayat ini menceritakan bahwasanya umat ini adalah umat yang terpilih. Allah sebutkan di sini, huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dialah yang telah memilih ijtaba. Ijtaba itu sama dengan istifa. Ya, maknanya adalah memilih. Jadi Allah telah memilih umat ini, umat Muhammad SAW daripada umat di antara umat-umat yang lain. Artinya mengistimewakan umat Muhammad SAW di antara umat-umat yang lain. Dan di antara umat Muhammad yang terbaik, siapakah mereka? Nabi yang mengatakan khairukum qarni, khairun nasi qarni, thumman ladhina yalunahum, thumman ladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, mereka adalah para sahabat Nabi SAW adalah umat terbaik di antara umat terbaik ini. mereka adalah yang terbaik, yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara umat yang terbaik, yaitu umat akhir zaman ini. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat ini, untuk berjihad di jalannya dengan sebenar-benar jihad. Maka mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk Allah serta mengesakannya dalam kecintaan dan ibadah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjuang mempertaruhkan darah, jiwa dan harta mereka untuk kelestarian agama ini, agar tauhid ini tetap terpancarkan di muka bumi ini, sehingga kita bisa menikmati bagaimana manisnya iman, indahnya tauhid. Ya, ini karena jasa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka berjihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian setelah mereka bersungguh-sungguh memperjuangkan agama ini, ya, Allah berikan kepada mereka kemudahan dalam menjalankan agama ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan dalam menjalankan agama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, dan kami tidak jadikan pada agama kalian itu kesusahan. Sehingga untuk bisa seorang itu istiqomah dengan mudah di atas agama ini, ya, seorang harus sebelumnya adalah berjuang. Dia berjuang, berjihad, melawan hawa nafsunya, melawan setan dari golongan jin maupun dari golongan manusia, berjuang dan sungguh-sungguh, maka kemudian Allah akan jadikan dia mudah dalam beriman, dalam bertakwa, dalam mencintai Allah, dalam ibadah kepada Allah, dalam istiqomah di atas agamanya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan agama imam orang-orang yang lurus, yaitu bapak mereka Nabi Ibrahim. Ya. Jadi agama yang agama seluruh para nabi itu satu isinya, yaitu adalah tauhid. Adapun yang berbeda hanya dalam teknis ibadah saja. Intinya ataupun pokoknya adalah sama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan selain yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apa karakter agama Nabi Ibrahim itu? Nah, karakternya adalah agama yang lurus, ya, millata abikum Ibrahim, agama bapak kalian Ibrahim itu agama yang lurus, yang hanafiyah, ya, agama yang lurus, agama yang hanif, dan mengajarkan kepada tauhid, dan demikian juga agama yang tidak menyusahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim. Kami tidak jadikan agama kalian itu menyusahkan kalian, itulah agamanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi agama Allah itu dari zaman Nabi Ibrahim rasul pertama, ya, kemudian sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menyusahkan manusia. Ini artinya bahwasanya Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan kitab, menurunkan agama dari langit. Ini bukan untuk menyusahkan manusia, tapi semata-mata untuk menjadikan manusia itu bahagia. Ya, jika agama ini Allah turunkan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, tidak ada sedikit kesusahan, artinya apa? Agama ini Allah turunkan untuk membahagiakan kita. Bukan untuk mengekang kita, tapi untuk membahagiakan kita. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Thaha, Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepada kalian agar membuat kalian itu sengsara. Artinya apa? Allah turunkan Al-Quran ini agar membuat kalian bahagia, agar kalian merasakan bagaimana manisnya kehidupan, bahagianya kehidupan, untuk memanusiakan manusia. Dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki yang bisa diraih oleh seorang manusia melainkan kebahagiaan yang mereka temukan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam agama ini, dalam agama Islam. Ya, Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, bukankah hanya ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja hati itu akan tenteram, hati itu akan tenang. Ya, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan agama ini adalah ketenangan, ya. Ibadah itu adalah ketenangan, ketakwaan itu adalah kebahagiaan. Sehingga seorang bisa merasakan kebahagiaan di dunia, ya, dengan dia beribadah, dengan dia bertakwa, menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kebahagiaan di dunia seakan-akan dia telah merasakan surga di dunia sebelum dia bertemu dengan Allah di surga di akhirat. Ya. Kemudian penulis di sini menjelaskan keutamaan para sahabat yang disinggung dalam ayat ini. Huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha. Dialah yang telah menamai kalian dengan muslim sebelum ini dan dalam Al-Qur'an ini. Maksudnya Allah SWT mengabarkan bahwanya dia telah memuji mereka, para sahabat sebelum mereka diciptakan. Dan menamakan mereka sebagai hamba-hambanya yang muslim sebelum mereka muncul. Para sahabat itu sudah disebut oleh Allah sebagai orang-orang muslim. Telah dipuji-puji oleh Allah. Itu sebelum mereka tercipta di dunia. Ya, ya, ini menunjukkan betapa sucinya mereka. Ya, betapa tingginya mereka di hadapan Allah SWT. Sehingga mereka adalah orang yang paling layak untuk kita jadikan teladan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka orang-orang yang telah ridhoi. Ya, yang telah Allah rekomendasikan sehingga Allah pun ridho orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, para sahabat ini sudah dipuji oleh Allah sebelum mereka diciptakan. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, maksud adalah Allah sammakumul muslimin fi qabli fil kutubil mutaqaddimah. Ya. Allah ya, telah puji mereka para sahabat. Allah telah puji kalian yaitu para sahabat Nabi SAW sebagai orang-orang muslim. Orang-orang muslim itu orang-orang yang berserah diri kepada Allah SWT seutuhnya jiwa dan raga mereka. Sebelum ini maksudnya di kitab-kitab yang dahulu, di kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, Allah telah puji-puji para sahabat Nabi SAW. Ya, betapa mulianya mereka. Sebelum menginjakkan kaki di dunia pun telah Allah sebut mereka sebagai muslim. Allah telah sebut mereka, telah Allah telah puji-puji mereka dalam kitab-kitab para nabi atau dan rasul sebelumnya. Ya. Kemudian juga Allah menyebutkan pujian kepada para sahabat dalam ayat ini. Liyakunar rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Agar rasul menjadi saksi atas kalian dan agar kalian menjadi saksi atas manusia. Rasul menjadi saksi atas kalian bahwasanya kalian telah seutuhnya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, telah jujur dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang menjadi saksi adalah Rasulullah SAW, yang menjadi saksi mereka. Demikian juga agar kalian menjadi saksi, siapakah di antara umat-umat ini yang mereka telah jujur dalam beragama kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah SWT sebagaimana telah mereka yang telah kalian lakukan, ya para sahabat. Artinya di sini terdapat pesan kita wajib bagi kita untuk mengikuti orang-orang yang telah disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka telah sempurna dalam beragama, dalam beriman, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ke-13, firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, yaitu ibadur rahman, itu adalah orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan istri-istri kami, pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah SWT dalam ayat ini mengajarkan sebuah doa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan kami, anugerahlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya puncak kebahagiaan seseorang di mana ketika dia melihat dia mendapatkan istri yang salehah ataupun suami yang saleh. Demikian juga dia dikaruniai oleh Allah SWT anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Karena dimaksud dengan dalam ayat ini anak-anak, demikian juga pasangan-pasangan yang menyejukkan mata, ya, yang menyejukkan hati adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang soleh, bukan semata-mata pada fisik mereka, ya, atau pada penampilan zahir mereka, tapi yang membahagiakan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesolehan dan ketakwaan mereka. Betapa bahagianya ketika seorang orang orang tua, seorang ayah, seorang ibu mendapati anaknya bisa menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi-isinya, bisa mengilmui tentang agama Allah, kemudian juga mendakwahkan dan mengamalkan isinya. Itu adalah kebahagiaan, ya, satu hal yang paling membahagiakan seseorang di kehidupan dunia. Ya, walaupun dari segi harta biasa-biasa saja, ataupun dari segi zahir biasa-biasa saja, tapi ketika melihat dia punya anak ataupun punya istri dan semuanya, atau pasangan suami yang baik agamanya dan ketakwaannya, itu akan menjadi qurrata ayun, itu akan menjadi penyejuk pandangan. Dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam maknanya adalah keteladanan, ya, panutan. Imam maknanya adalah panutan. Artinya di sini ibadur rahman, hamba-hamba Allah, itu ciri-ciri mereka adalah mereka memohon kepada Allah agar mereka menjadi yang paling utama dalam ketakwaan, sehingga mereka diteladani oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya imam di sini adalah panutan. Mereka meminta kepada Allah agar mereka dijadikan panutan dalam ketakwaan, sehingga mereka pun mendapatkan pahala dari keteladanan yang mereka telurkan kepada manusia, pahala jariah, ya. Dan mereka, dan isi doa ini juga permohonan kepada Allah agar mereka menjadi juara dalam keimanan, dalam ketakwaan, ya, sehingga menjadi orang yang dipanuti oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalil yang ke-14, Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya. Maka ayat ini memuji para sahabat Nabi SAW yang telah Allah jadikan mereka sebagai umat terbaik, sebagai pemimpinnya umat ini, ya, dalam melalui banyak ayat, di antara ayat ini dan juga sabda-sabda Nabi SAW. Ya, mereka mendapatkan derajat yang begitu mulia ini setelah mereka lama sabaru, ya, setelah mereka bersabar. Artinya untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah SWT itu juga berbanding lurus dengan sebesar apa pengorbanan seseorang dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kaidah, ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Tingkat pahala yang didapat oleh seseorang itu sesuai dengan pengorbanannya. Nah, seberapa besar pengorbanan dia dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi setelah mereka bersabar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabar ketika di Mekah, ketika mereka masih minoritas, mereka dicela, ya, mereka diejek, dituduh sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang lemah, orang-orang pinggiran. Bahkan Nabi mereka dicela dengan sebutan gila, dengan sebutan penyihir dan lain sebagainya. Di antara mereka pun ada yang dibunuh hidup-hidup, disiksa. Setelah kesabaran yang begitu besar ini, lalu kemudian, ya, Allah mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang jujur, ya, sehingga kemudian Allah berikan kepada mereka gelar a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah berikan kepada mereka gelar pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang layak, orang-orang yang terdepan untuk kita teladani, ya, karena pemimpin a'immah di situ maknanya adalah keteladanan, ya, panutan. Sehingga para sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk kita panuti. Ya. Para pendengar Radio Muslim rahimani rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, dalil berikutnya itu yang ke-15. Dalil yang ke-15, Allah SWT berfirman, Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilih. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna ayat ini bahwasanya dimaksud dengan hamba-hamba yang terpilih dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil yang menunjukkan ayat yang lain ya, yang mendukung daripada kesimpulan ini, tafsiran ini adalah firman Allah SWT, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Al-istifa'u tsumma astafai alladziina astafaina ya. Al-istifa'u itu bentuk istif'al dari kata at-tasfiyah yang artinya pemurnian atau pembersihan. Maksudnya Allah SWT telah memfilter di antara umat manusia ini, di antara mereka manakah yang paling bersih hati mereka untuk layak menjadi sahabat Nabi SAW dan layak untuk mendengarkan langsung firman Allah dari lisan yang mulia Muhammad SAW, dan juga hidup di zaman di mana wahyu itu diturunkan dan membersamai kekasih Allah, manusia terbaik itu Muhammad SAW. Jadi Allah murnikan, Allah pilih mereka ya, di antara para manusia. Itu siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi kekurangan para sahabat, maka mereka tidak banyak bicara ya, tidak banyak mengkaji, tidak banyak kepo istilahnya terhadap kekurangan-kekurangan para sahabat, karena para sahabat juga manusia biasa. Ya, para sahabat juga manusia biasa, tidak maksum sebagai para rasul. Ya, namun tentu saja kesalahan mereka. Mengapa Ahlus Sunnah kok bersikap demikian? Karena tentu saja mereka umat yang sudah meninggal dunia. Nabi melarang untuk membicarakan aib-aib orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana lagi dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian para sahabat, tentu saja kebaikan mereka lebih banyak daripada kekurangan mereka. Ya, sehingga besar kemungkinan kebaikan mereka itu akan menutupi kekurangan-kekurangan mereka. Ya, sehingga tidak patut bagi seorang muslim untuk membesar-besarkan kekurangan mereka, perselisihan di antara mereka. Ya. Dan kalaupun terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ruang perselisihan tersebut masih dalam lingkup kebenaran. Mengapa? Karena ketika ada sahabat Nabi yang keliru, maka akan ada sahabat lainnya kan membenarkan. Dan tidak mungkin para sahabat itu sepakat dalam satu kebatilan. Nabi mengatakan, "La tajtami'u ummati 'alal khata' atau 'alad dalalah." Umatku tidak akan sepakat dalam ya, kesalahan. Ini Nabi berbicara tentang umat Muhammad seluruhnya dari sampai akhir zaman, tidak mungkin mereka bersepakat dalam kesalahan. Ya. Jika ada yang salah, maka akan ada yang meluruskan. Tidak mungkin ada kesepakatan dalam kesalahan, tidak mungkin. Pasti akan ada yang mengingkari. Ya. Apalagi para sahabat, tentu mereka tidak akan bersepakat dalam kesalahan. Sehingga ranah perselisihan pendapat di antara para sahabat itu masih dalam ranah kebenaran, ya. Ya. Bahkan sampai ada para ulama menyimpulkan bahwasanya kesepakatan umat atau disebut dengan ijma dalam ilmu usul fikih itu hanya berlaku di masa para sahabat saja. Ya. Jadi ijma yang bisa dijadikan sumber hukum ya, itu hanya ijma yang terjadi di zaman para sahabat saja. Meskipun ini kesimpulan yang kurang tepat ya. Yang tepat ijma ini adalah dalil yang bisa terbentuk dari umat Muhammad SAW, sepeninggal umat Muhammad SAW ya semuanya. Tidak hanya para sahabat saja. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah para sahabat Nabi SAW adalah orang yang layak untuk kita ikuti jejak mereka dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita cari jalur-jalur atau jalan-jalan yang lain, tarekat-tarekat atau metode-metode yang lain dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah siapkan kepada kita generasi terbaik umat ini yang memang sudah layak untuk dijadikan teladan. Ya, kita diciptakan oleh Allah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini sepeninggal mereka, agar kita menjadi menjadikan mereka sebagai panutan keteladanan dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita mencari jalan yang lain, jalan beragama yang paling indah, yang paling baik, yang paling moderat adalah jalan beragamanya, metode beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara terbaik dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cara yang diupayakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pendengar rahimani wa rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.